kau bawa cinta dengan sejuta rasa, mengisi makna dan arti hidupku ini. Engkau bangkitkan gelora dan hidupku ini, dan bangkit.